Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله para Bapak dan para ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang membicarakan bab yang ada dalam kitab Al-Wajibat pada pembicaraan tentang anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Dan kita telah membicarakan beberapa poin yang berkaitan dengan masalah pembahasan tauhid ini. Dan kita sedang menambahkan dalam pembicaraan tentang tauhidul uluhiyah, mengambil penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala tentang al-qawaidul arba', empat kaidah dalam rangka untuk memahami hakikat tauhid. Dan poin-poin yang perlu sampaikan sungguh poin-poin yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Kita telah sampaikan empat kaidah ini. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui dan menetapkan tentang rububiyah Allah, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Tapi toh demikian mereka tetap diperangi oleh Nabi. Maksud kaidah yang pertama ini, beliau ingin menegaskan bahwa yang namanya orang bertauhid itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perbuatannya yang dikenal dengan istilah mengimani, meyakini rububiyah Allah. Akan tapi orang baru dikatakan bertauhid apabila dia telah menggabungkan antara keyakinan dia tentang Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah, Allah sang pencipta yang menghidupkan, memberikan rezeki dan seterusnya, total berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah. Kemudian dia lanjutkan dengan memberikan totalitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikatakan orang yang bertauhid. Seandainya dia hanya baru tataran mengakui tentang Allah, maka belum dikatakan dia bertauhid sebelum dia mewujudkan totalitas ibadahnya kepada Allah. Bahkan seandainya dia telah mengakui dan mengimani tentang Allah, ditambah lagi dia juga memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang macam-macam, akan tapi dia belum totalitas memurnikan ibadahnya itu untuk Allah, maka dia belum dikatakan bertauhid sampai dia menjadikan seluruh totalitas ibadahnya semata-mata dia murnikan untuk Allah. Ini baru dikatakan dia orang yang bertauhid. Ini tujuan atau ini yang beliau inginkan dari kaidah yang pertama. Jangan sampai kita bingung dalam perkara siapa yang dikatakan ahli tauhid itu. Yang kedua, kaidah kedua, beliau telah jelaskan tentang hakikat kesyirikan orang Quraisy yang selama ini sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin dalam mendefinisikan syirik itu apabila dia punya keyakinan bahwa Allah itu dua atau tiga, atau Tuhan itu dua atau tiga atau empat dan seterusnya, itu baru namanya syirik. Selebih daripada itu maka tidak dikatakan syirik. Maka beliau ingin jelaskan dengan melihat keyakinan yang ada pada orang-orang Quraisy. Kita telah sepakat bahwa orang Quraisy adalah orang yang kafir, yang musyrik, yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah kesyirikan orang-orang Quraisy itu dalam wujud keyakinan dia bahwa yang dia sembah seperti Lata, Uzza dan Manat, mereka itu bisa melakukan seperti yang dilakukan Allah, mencipta, menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya? Jawabannya apa, ikhwan? Tidak. Bukan di situ letaknya kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pertanyaan berikutnya, terus apa wujud syiriknya orang-orang kafir Quraisy di mana? Dalam wujud bagaimana? Ini penting untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wujud kesyirikan orang Quraisy itu dalam bentuk menjadikan makhluk atau menjadikan sesembahan mereka sebagai wasithah, perantara antara dia dengan Allah dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya, dan mereka harapkan syafaatnya. Dua ini yang diterangkan di dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Syekh. Apabila kita mengetahui seperti ini, ikhwan, maka kita akan bisa melihat dan membaca sebagian perbuatan kaum muslimin yang mendatangi kuburan para wali dengan alasan bahwa para wali ini adalah hamba-hamba Allah yang suci dan dekat dengan Allah, dan dirinya adalah hamba yang kotor. Maka dia ingin mendekat kepada para wali ini supaya para wali ini bisa mengantarkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya. Apabila memang seperti itu perbuatannya yang dia yakini, maka tidak berbeda seujung rambut pun dengan perbuatan orang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah SAW. Maka fahamilah hakikat perbuatan syiriknya orang Quraisy. Anda, antum, kita akan faham tentang perilaku sebagian muslimin yang sesungguhnya itu masuk dalam perbuatan syirik, bahkan hakikat kesyirikannya orang-orang Quraisy yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, kita masuk pada kaidah yang ketiga kemarin. Kaidah yang ketiga ini beliau ingin sekali menjelaskan pada kita di antara kerancuan sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Mereka katakan yang dikatakan musyrik itu kalau yang disembah, yang dia persembah, yang dia berikan persembahan itu batu atau pohon, patung-patung, itu baru dikatakan itu adalah perbuatan orang musyrik. Yang kami datangi itu adalah wali-wali, hamba-hamba Allah yang soleh. Apakah Anda akan menyamakan antara para wali-wali Allah dengan batu-batu, patung-patung, pohon-pohon? Maka beliau ingin tegaskan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, faminhum man ya'budul malaikah, waminhum man ya'budul anbiya'a wassalihin, waminhum man ya'budul ahjar wal ashjar, waminhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah-tengah manusia yang mereka itu ada yang penghambaannya atau yang sesembahannya itu macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah pohon dan bebatuan, ada yang menyembah ba'ayini matahari dan bulan, bintang-bintang. Tetapi semua ini, baik yang menyembah malaikat, nabi, orang saleh, atau yang menyembah patung-patung, pohon, bebatuan, matahari, bulan, semuanya diperangi oleh nabi tanpa membeda-bedakan sama sekali. Sehingga yang namanya musyrik itu bukan kalau nyembahnya matahari atau bulan atau patung atau pohon atau batu, tetapi yang namanya musyrik itu apabila memberikan persembahan kepada selain Allah apapun bentuknya dan kepada siapapun yang dituju, tanpa memandang yang dituju itu siapa, pokoknya dia tujukan persembahan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Baik yang dia persembahkan kepadanya telah malaikat atau nabi atau wali atau batu atau pohon, sama saja, gak ada bedanya. Semuanya diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ayat yang penting kita perhatikan, ikhwan. Ayat yang pertama Allah katakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah siapapun. Ada dua jenis keumuman, perhatikan ayat tersebut, ikhwan. Satu, fala tad'u ma'allahi. Allah menjelaskan keumuman dalam bentuk ibadah. Ibadah jenis apapun, kalau itu dia persembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ibadah bentuk apapun, kalau sampai itu dia persembahkan kepada selain Allah, itu syirik. Ini keumuman pertama. Yang kedua, ahadan, itu nakirah, ahadan. Artinya, keumuman yang kedua, siapapun yang ditujukan persembahan ibadah tersebut, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, maka tidak diperbolehkan dan itu masuk dalam penyekutuan kepada Allah. Faham ayat tersebut? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Coba ulangi, ambil faedahnya. Ada dua keumuman dalam ayat ini yang penting antum perhatikan. Apa tadi keumuman pertama? Ridha. Ya, ibadah apapun kalau dia persembahkan kepada selain Allah maka adalah perbuatan syirik. Apapun jenis ibadahnya itu, karena ibadah totalitas mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ahadan, objek yang diberikan persembahan itu siapapun dan apapun, maka itu adalah haram, tidak boleh dan masuk bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang kita maksud, Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semuanya, perangilah mereka semuanya hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah asyirku, ini kesyirikan. sampai tidak ada kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk menegakkan tauhid, dan Nabi tidak akan menghunuskan pedang, tidak akan mengibarkan bendera perang kecuali dalam rangka untuk menjadikan manusia ini semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala. Perangnya Rasulullah bukan untuk ngelar jajahan. Tahu enggak ngelar jajahan? Ya, bukan untuk memperluas jajahan. Bukan dalam rangka memperbudak penduduknya. Bukan dalam rangka mengeruk keuntungan negeri yang ditaklukkan. Tetapi peperangan yang Rasulullah SAW lakukan dalam rangka supaya manusia ini betul-betul menjadi hamba-hamba Allah dan membebaskan diri dari seluruh penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rib'i, salah seorang prajurit kaum muslimin ikhwan, dipanggil Panglima Rustum, maka Rib'i dengan sangat bangganya di hadapan Panglima yang serba lek, serba mewah penampilan dunianya, maka Rib'i mengatakan, "Nahnu qaumun ibta'athanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misi yang sangat mulia, misi yang sangat agung, sehingga Nabi demikian diperintahkan Allah dalam memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ikhwan, Nabi datang dalam rang diperintahkan Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, agar memerangi semua jenis kesyirikan, syiriknya itu dalam bentuk apapun, baik syirik dengan menyembah malaikat, syirik dalam menyembah ini patung, atau syirik dengan menyembah nabi, syirik dalam menyembah bulan. Apa ada syirik menyembah nabi, menyembah malaikat? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada, dan sejarah begitulah. Orang-orang Quraisy mereka mengatakan malaikat banatullah, malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Maka Allah akan tanya malaikat ketika Allah mengumpulkan para makhluk, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah mereka itu memangnya menyembah kalian? Apa jawaban malaikat ikhwan? Qalu subhanak, maksudnya engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma subhanak anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya Allah, maksudnya engkau ya Allah, engkaulah sesembahanku dan bukan mereka. Kata malaikat, sesungguhnya mereka bukan menyembah kami ya Allah, bahkan mereka itu menyembah kepada jin. Perhatikan ikhwat, jawaban malaikat ini kunci terjadinya segala macam bentuk kesyirikan yang ada di muka bumi. Saya tanya, pernahkah malaikat mengajak manusia menyembah dirinya? Enggak pernah. Kenyataannya ada enggak manusia yang menyembah kepada malaikat? Ada. Pernah enggak Nabiullah Isa mengajak manusia menyembah dirinya? Enggak pernah. Terus ada enggak kenyataannya manusia yang menyembah Nabiullah Isa? Banyak. Pertanyaannya, kok sampai terjadi fenomena penyembahan kepada malaikat, kepada nabi, kepada matahari dan bulan yang juga tidak pernah mengajak manusia menyembah kepada dirinya matahari dan bulan, kok sampai bisa terjadi penyembahan pada mereka? Kenapa? Siapa yang mengantarkan mereka sampai terjadi penyembahan kepada mereka-mereka itu? Kunci jawabannya ada perkataan malaikat ini. Balkanu ya'budunal jinna. Bahkan mereka menyembah kepada jin, ya Allah. Mereka menyembah kepada jin. Hakikat penyembahan ikhwani fillah yaitu ketaatan, kepercayaan mereka dan ketaatan mereka. Balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kita lihat sekarang contoh kasus penyembahan kepada orang-orang soleh di zamannya Nabiullah Nuh, umatnya Nabiullah Nuh. Watswa Yagus Yauk Nasron, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, ini adalah hadhihi asma'u rijalin solihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh. Ini ketika Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Ya qaumi butullaha ma lakum min ilain ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Di antara tanggapan kaumnya ikhwani fillah dalam menyemangati supaya manusia tetap melakukan tetap di atas kesyirikannya, apa kata mereka? Wa qalu, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa yu'uqa wa nasran. Wahai kaum, kata para pembesar, kata para tokoh-tokoh yang menggerakkan masyarakat untuk tetap mempertahankan syirik, apa katanya? Wahai kaum, jangan kalian biarkan Tuhan-Tuhan kalian, sembahan kalian diganggu oleh Nuh. Tetaplah, belalah sembahan kalian. Jangan kalian biarkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Kata Ibnu Abbas, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron, ini adalah nama-nama orang saleh yang hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Mereka meninggal, masyarakat betul merasa kehilangan, sehingga mereka sangat bersedih. Kemudian mereka sering beriktikaf di sekitar kuburnya orang-orang soleh tersebut. Kemudian oleh syaitan dibisikkan, supaya kamu tetap senantiasa ingat kepada ajaran guru-gurumu, buatlah patung, anin sobu, buatlah patung dan letakkan di majelis-majelis yang biasa para guru itu duduk di situ. Bagus ya idenya ikhwan? Bagus, idenya bagus. Ini ide untuk membuat monumen peringatan aja. Dan syaitan tidak tergesa-gesa untuk menjerumuskan dalam syirik. Sabar ikhwan, masya Allah, lihat syaitan sabar. Dibiarkan itu dalam satu generasi itu kayak gitu aja, biar enggak dirubah-rubah, belum diseret kepada kesyirikan, sekedar mempertahankan yaitu patung monumen peringatan. Kalau syaitan mau mengajak ke neraka, sabar ikhwan, tentunya yang mau mengajak ke surga harusnya lebih sabar. Kemudian ketika generasi ini sudah hilang, walusial ilmu, dan ilmu telah dilupakan, sehingga generasi berikutnya lebih bodoh dan tidak berilmu lagi, ubidat, baru kemudian syaitan memberikan bisikan sampai terjadi penyembahan murni kepada patung-patung tersebut. Dari sini ikhwan lihat, siapa yang mengantarkan manusia sampai menyembah orang-orang soleh itu ikhwan? Siapa? Syaitan, jin, yang memberikan bisikan-bisikan dengan cara bertahap. Maka disinilah kata malaikat, balkanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu menyembah kepada jin, ya Allah. Orang-orang soleh enggak pernah mengajarkan supaya menyembah dirinya, enggak pernah. Adapun sampai terjadi fenomena penyembahan kepada orang soleh karena ulah tingkah daripada jin yang dengan bertahap menyesatkan mereka sehingga terjadi fenomena penyembahan kepada malaikat, nabi, wali, kemudian pohon, batu dan seterusnya. Sampai bermacam-macam. Adisilah fenomena yang ada begitu. Dan Rasulullah SAW memerangi semua mereka. Sehingga tidak ada alasan membedakan antara syiriknya yang menyembah orang soleh, tidak syiriknya orang menyembah soleh, dan syiriknya orang menyembah batu. Enggak ada alasan. Semua bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah musyrik. Mereka namakan ketika menyembah orang soleh ini, namanya sekarang bukan menyembah, tetapi ta'zim, pengagungan kami kepada orang soleh, karena mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ikhwani fillah, sesuatu itu dinilai bukan karena namanya. Al-ibroh laisa bil musamma walakin al-ibroh bil haqiqah. Ibroh, sesuatu itu dinilai itu bukan karena namanya, tetapi karena hakikatnya. Minta maaf nih, dulu nama, minta maaf nih, nama untuk PSK itu macam-macam, ya kan? Banyak nggak namanya? Banyak, dari yang paling kasar sampai yang diperhalus-halus. Ada PSK, ada Pramu Nikmat, ya, Pramu Nikmat. Mbok yo dijenengi apa wae, ikhwat, mbok dijenengi apa wae, itu kalau hakikat perbuatannya gitu, itu namanya pokoknya itu. Mbok dijenengi apapun, enggak akan merubah hakikatnya. Homer itu mau dinamai apapun tetap Homer. Syirik mau dinamai apapun tetap syirik. Walaupun diganti dengan pemuliaan kepada wali, tetap syirik namanya. Enggak bisa berubah. Sehingga penilaian itu kepada hakikatnya, bukan kepada namanya. Dan Nabi ingatkan, akan ada orang-orang yang mereka menamai perkara bukan dengan namanya. Yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada nanti orang-orang yang mereka menamai sesuatu bukan dengan namanya. Oleh karena itulah, kita harus paham hakikat perbuatannya kayak apa. Kita tutup pembahasan Qawaidul Arba ini dengan yang keempat, biar singkat. Nanti enggak selesai-selesai. Yang keempat, ikhwan, anna musyriki zamanina akhlaq syirkan minal awalin. Syiriknya orang zaman sekarang ini, kata beliau, itu lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang ingin menerangkan ini tentang kenyataan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di zaman kita ini ternyata lebih parah dibandingkan dengan orang melakukan syirik di zaman Nabi. Dilihat dari sisi apa? Satu, dilihat dari sisi waktunya. Annal awwalina yusyrikuna fir raha. Adapun orang-orang dulu menyekutukan Allah itu hanya waktu lapang. Wa amma fi syiddah, adapun waktu syiddah terjepit, itu mereka betul-betul memurnikan doanya itu tulus total untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayat, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bardi idza hum yusyrikun. Tatkala mereka sedang berlayar di lautan, kata Allah, wa idza ghasyahum maujun kadzulal, mereka dikepung oleh ombak bagaikan gunung, sehingga mereka betul-betul dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Saat itu mereka tahu persis, wa idza massakumudzur dhalla man tad'una illa iyyah, kata Allah. Ketika kalian ditimpa kesulitan, semua yang kalian seru selain Allah itu ternyata hilang dari ingatan kalian, kecuali hanya tinggal Allah yang kalian ingat. Ini kondisi musyrik pada zaman itu begitu, ikhwan. sehingga mereka masih memurnikan untuk Allah saat-saat terjepit. Wa amma musyriku zamanina, tapi musyrikin zaman kita ini, syirkuhum daiman, syirkum daimun, syiriknya itu terus menerus istiqomah, baik dalam keadaan longgar atau dalam keadaan sempit, itu syiriknya itu tetap aja, malah tambah kental. Ketika dalam kondisi longgar melakukan syirik sebagaimana biasanya, tambah kejepit ikhwan, tambah kejepit, itu syiriknya tambah kental, tambah kental. Dukun-dukun dikeluarkan semuanya, paranormal dikeluarkan semuanya, kemudian nandurnya kepala kerbau tambah gede, tambah kenceng, sehingga waktu dalam kondisi terjepit begini malah tambah ini kenceng syiriknya. Kalau orang dulu ketika mereka dalam kondisi terjepit, ya Allah, ya Allah, Husain, Imran bin Husain ikhwan, Husain ini menceritakan bahwa Husain dia menjadi seorang musyrik di zaman Nabi. Ditanya Nabi, kam ilah ta'bud, berapa sembahan yang kamu sembah? Sabah ya Rasulullah, tujuh ya Rasulullah. Sitatun fil ardi wa wahid fis sama, satu yang enam di bumi, yang satu di langit. Kata Nabi, ketika kamu berharap, ketika saat betul-betul Anda terjepit, siapa yang diminta? Fis sama, alladhi fis sama, yang di langit itu Allah. Ini kondisi musyrikin zaman Nabi kayak gitu. Sekarang ini ikhwan, diajarkan kepada pelaku syirik, ketika mereka sedang kesulitan apa? Ya Husain, ya Husain, ya wali fulan, ya wali fulan, yang mereka seru bahkan makhluk, bukan Allah lagi. Ini lebih parah syiriknya. Yang kedua ikhwan, dari sisi bentuk syiriknya, orang zaman dulu syiriknya itu dalam tauhid uluhiyah. Syiriknya itu dalam tauhid uluhiyah, mempersembahkan ibadahan kepada selain Allah, pada Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Itu memberikan peribadatan kepada selain Allah. Dalam hal tauhid rububiyah, mereka rata-rata adalah mengakui itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelaku syirik zaman kita sekarang ikhwan, pernah enggak antum dengar ada namanya wali akhtab? Ada enggak? Wali akhtab, wali kutub. Pernah dengar enggak? Ini pelajarannya ada pada kaum thariqah sufiyah. Kalau antum pernah menjadi sufi atau belajar sufi, itu akan kenal ada namanya wali akhtab. Ya ini wali-wali yang mengurusi sebagian alam. Dia mengurusi sebagian alam. Ini sudah maksudnya syirik rububiyah. Sehingga yang ini tentu lebih parah dibandingkan dengan musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikhwan, yang ketiga, objek yang disembah pada zaman dulu itu kalau enggak malaikat, nabi, orang yang betul-betul saleh, orang yang betul-betul saleh, atau benda-benda mati, batu, kemudian pohon. Sekarang ini ikhwan, orang yang dianggap wali, orang yang dianggap wali itu waktu hidupnya itu sering terkenal murakbal. Tahu enggak murakbal? Enggak tahu. Murakbal. Semrawut, amburadul, enggak karuan tentang agamanya. Akidahnya enggak jelas, ibadahnya enggak jelas, akhlaknya sering jelek dan semuanya orang tahu. Tapi Masya Allah, karena sudah betul-betul memang akidah wali itu dia sudah ngeresep sampai hatinya. Itu mbok kaya apapun walinya itu jungker jempalik jeleknya itu, oh enggak boleh orang awam menilai wali, enggak boleh. Tidak boleh menilai wali kecuali wali. Sehingga kalau antum belum tataran wali, enggak boleh menilai perbuatan wali. Kalau wali itu umpamanya sedang nenggak ciu, tahu enggak ciu? Sedang nenggak ciu, itu menurut mereka, oh bukan ciu itu air putih. Dan macam-macam. Mereka punya dunia sendiri yang tidak boleh dinilai oleh orang awam. Enggak pernah kelihatan sholat di masjid. Oh, karena sholat saya di Mekah. Sehingga walau enggak pernah kelihatan sholat di masjid, sholatnya di Mekah. Coba antum bayangkan ikhwan, Jumatan di Mekah jam 1 udah sampai rumah. Jam 1-nya sini itu Mekah jam berapa kira-kira ikhwan? Hah? Jam berapa? Kira-kira jam begitu, jam 8, jam 9 atau jam segitulah. Antum muter neng Mekah mbok nganti kemput pojokan ngendi ra ono jenenge Jumatan jam 8 itu enggak ada. Jumatan ya waktunya zuhur. Tapi karena sudah tertanam akidah wali itu, pokoknya sembarang kalir yang ada pada wali itu enggak bisa dinilai oleh orang awam. Kemudian begitu mati kuburannya jubel-jubel, untel-untelan orang antri kepada kuburan tersebut. Ini rusaknya pelaku kesyirikan pada zaman kita. Sehingga dari sisi obyeknya wali begitu. Ikhwan fillah, maka empat kaidah ini perlu kita kenal. Dan ilah pengantar beliau untuk memahamkan kita tentang hakikat tauhid yang harus kita fahami, sehingga kita betul-betul faham tentang hakikat tauhid dan tidak kabur tentang hakikat yang kesyirikan. Dan kita anggap dengan penjelasan ini kita telah selesai menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah secukupnya. Kita anggap cukup. Kita masuk kepada jenis tauhid yang ketiga. Apa ya ikhwan? Tauhidul asma wa sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesungguhnya ikhwan, pembicaraan tentang al-asma wa sifat ini bagian dari tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah sesungguhnya tauhid yang berbicara tentang zat Allah, tentang diri Allah. Dan asma wa sifat berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disendirikan? Karena pentingnya berkaitan dengan memahami dengan cara yang benar masalah nama dan sifat Allah ini, dan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang menghasilkan fenomena yang parah disebabkan karena salah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berangkat dari kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, sehingga para ulama menyendirikan pembahasan secara khusus tentang tauhidul asma wa sifat karena pentingnya masalah ini, yang sesungguhnya itu merupakan bagian dari pembicaraan tentang tauhidur rububiyah. Karena tauhid itu sesungguhnya hanya dua. Yang pertama berkaitan pembicaraan tentang Allah, yang kedua berkaitan dengan pembicaraan tentang perbuatan hamba, perbuatan kita. Dan tauhid adalah meliputi dua-duanya. Sedangkan kemudian dipisahkan pembicaraan tentang tauhidul asma wa sifat ini karena kebutuhan, karena pentingnya pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat tersebut. Mari kita lihat berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut, dan biarkanlah orang-orang yang mereka mengingkari ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwan, di satu sisi Allah menegaskan Allah ingin menerangkan tentang asma dan sifat Allah. Kemudian Allah mengingatkan akan adanya orang-orang yang mereka menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat Allah ini. Dan penyimpangan dalam perkara ini, kata Allah, nanti akan aku balas mereka di akhirat kelak. Mereka akan dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua perkara yang penting kita pahami, bagaimana cara kita mengimani asma wa sifat dengan cara yang benar. Yang kedua, mengenal orang-orang yang menyimpang dari tauhid asma wa sifat ini. Insyaallah akan kita bicarakan pada pembahasan kita yang akan datang biidznillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, ilmu dan amal, dan memberikan istiqamah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.